Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Qra'u hadits ar-rabi'. الحديث الخامس حديث كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ثلبه من الركعة أي من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. طيب حديث yang kelima dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak salat, tatkala beliau berdiri, ya, berdiri untuk salat, ini pada tempat beliau menunaikan salat, yukabbiru hina yakum, maka ketika beliau sudah berdiri menghadap kiblat, beliau bertakbir, ya, pada posisi ini bertakbir. Mana yang dimaksud di sini takbiratul ihram. Jadi yukabbir yang pertama ini takbiratul ihram. Apa hukumnya kedudukannya takbiratul ihram? Khalid, rukun. Jadi takbiratul ihram rukun. Seseorang tidak akan masuk ke dalam sholat kecuali dengan takbir ini. Dan sudah kita lewati keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa takbir takbiratul ihram ini harus dilakukan pada posisi seorang berdiri, sehingga andai pun, ya, seseorang dalam keadaan masbuk, ya, tertinggal, maka dia tetap harus mengupayakan ketika masuk ke dalam sholat ini takbiratul ihram dilakukan dalam posisi berdiri. Tidak boleh misalnya karena imam sudah ruku dia bertakbir sambil masuk ke gerakan ruku. Jadi harus dalam posisi berdiri. Kemudian thumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau bertakbir ketika hendak ruku. Jadi bertakbir, dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini ketika hendak ruku. Ini pada intiqal, ini pergerakan menuju ruku. Ya, sebagaimana sudah disampaikan bahwa takbir intiqala, ya, ini diucapkan atau dilafadkan ini ketika pergerakan menuju rukun berikutnya. Jadi tidak dibaca ketika masih berdiri, tapi tidak pula ketika sudah ruku, ya. Dan ini bukan zikir, ya, ketika ruku. Kemudian ثم يقول سمع الله لمن حمده. Kemudian yakni ketika beliau hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida. Ketika beliau mengangkat sulbahu, sulb ini zahr, yakni ketika beliau mengangkat punggungnya minar raq'ah, yakni dari posisi ruku'. Jadi ketika bangkit dari ruku', beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pun yakni zikir sami Allahu liman hamidah ini dibaca pada intiqal, yakni pergerakan menuju i'tidal. Ya, tidak dibaca ketika masih ruku', tidak pula ketika pada posisi i'tidal, pada posisi berdiri. Karena ya untuk i'tidal ada zikir khusus, zikir tersendiri, bukan tasmi'in, bukan sami Allahu liman hamidah. Dan ini dibaca oleh seorang yang salat munfaridan, demikian pula ya, ketika seorang menjadi imam. Adapun terkait dengan posisi makmum, ya, di situ ada khilaf. Ya, sebagian ulama berpegang dengan hadis, wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwa ya, makmum tidak mengucapkan sami'a Allahu liman hamida. Ini pendapat sebagian di kalangan ahlul ilm. Wallahu ta'ala alam terkait dengan ini, ya, bahwa makmum, ya, tetap disyariatkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aidza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd," untuk menunjukkan bahwa zikir rabbana walakal hamd, ya, ini dibaca setelah tasmi, ya, kemudian dibaca pada posisi i'tidal. Karena konsekuensinya kalau makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, berarti kapan zikir ini dibaca? Ya, ketika bergerak, kan seperti itu. Sementara ini zikir yang dibaca ketika posisi i'tidal. Kemudian thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Kemudian beliau berucap atau berdoa pada posisi beliau berdiri, yakni i'tidal. Rabbana walakal hamd. Ini zikir yang dibaca ketika i'tidal. Rabbana walakal hamd. Makna dari Rabbana walakal hamd atau sebelumnya sami Allahu liman hamidah, ya sudah kita lewati. Yani istajib, ya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala, atau istajab Allah liman hamidah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi untuk siapa saja yang memujinya, mahabbatan wa ta'ziman, yang memujinya dengan sepenuh kecintaan dan pengagungan. Kemudian makna dari Rabbana walakal hamd, maknanya ya Rabbana ata'na walakal hamd. Demikian penjelasan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada tanbih al-afham. Ya Rabbana ata'na walakal hamd. Wahai Rabb kami, kami menaati Engkau dan bagimu segala puji kesempurnaan. Dan ini termasuk doa, ya. Ucapan ya Rabbana ata'na walakal hamd, ini termasuk doa. Baik, doa apa Isa? Doa masalah atau ibadah? Hah? Ibadah, baik. Ya, pujian, pujian kepada Allah ini masuk dalam doa. Ini doa ibadah. Karena seorang, ya, dengan apa yang dia ucapkan di pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki harapan untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas apa yang dia ucapkan tersebut. Dan ini termasuk di antara doa. Kemudian thumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau pun bertakbir hina yahwi. Ini hina yakhiru. Ya, ketika beliau merunduk untuk sujud. Jadi beliau bertakbir. Dan takbir ini sekali lagi termasuk di antara takbir intiqalat, sehingga dibaca pada pergerakan menuju rukun berikutnya, ini menuju sujud. Baik. Dan mungkin kita, ya, terkadang mendapati sebagian imam membaca takbir, ya, sepanjang pergerakan ini, ya. Baik, sebagaimana ketika bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Ini Allahu Akbar sampai panjang sekali. Ya, kadang disambung-sambung nafasnya. Baik. Jadi kaifiyahnya sebagaimana takbir ketika dia takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Demikian juga ketika hendak sujud, ya, pada pergerakan menuju sujud ini ucapkan takbir Allahu Akbar. Baik. Demikian juga ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Kemudian thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya, ya, yakni minus sujud. Ketika mengangkat kepalanya dari sujud menuju jalsah ya, baina sajdataini, menuju posisi duduk di antara dua sujud. Baik. Sujud ya, kedudukannya rukun. Baik. Rukun min arkanis shalah. Demikian pula duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Baik, jadi kapan seseorang dari posisi sujud menuju rukun berikutnya mengucapkan takbir, ya ini bukan ketika dia masih sujud, ya, tidak pula ketika dia sudah duduk di antara dua sujud, tetapi dia mengucapkannya ketika mulai mengangkat kepalanya. Ketika mulai mengangkat kepalanya, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di hadis ini. Jadi tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ya begitu, ya. Dia mengangkat kepalanya di posisi sujud, langsung bertakbir Allahu Akbar. Baik, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang perbuatan sebagian imam yang mengakhirkan bacaan takbir karena yakni dia berpikiran supaya jangan sampai makmum mendahuluinya. Baik, sudah kita lewati pada awal-awal dari pembahasan tentang sifat sholat, atau awal-awal pembahasan tentang yakni bab al-imamah, tentang ancaman yang keras ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang-orang yang mendahului imam. Nah, sebagian di antara para imam ya, ada yang menunda takbirnya supaya jangan sampai gerakannya didahului oleh makmum. Ya. Sehingga ketika misalnya dari i'tidal menuju sujud, dia bertakbir setelah menempelkan 7 anggota sujudnya. Ya, baru dia bertakbir. Ya, dengan anggapan bahwa supaya jangan sampai makmum mendahului. Ya. Tujuannya baik, sayang kepada makmum, tapi sayang yang tidak dibangun di atas ilmu. Ya, kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya, ini mujtahid tetapi jahil murakkab. Ya. Jahil murakkab. Ya, bukan jahlun basit. Kalau jahlun basit, yakni kejahilan yang ringan dari sisi seseorang itu bodoh dan merasa dia bodoh. Baik. Dan ini alamat baik. Ya, kalau seorang bodoh, dia sadar merasa bodoh. Yang parah, yang jenis yang kedua yang disilakan jahlil murakkab, ya, kebodohan yang berlipat-lipat. Baik. Dia merasa tahu dalam keadaan dia tidak mengerti. Jadi kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, ini yang semisal ini jahil murakkab. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau bertakbir ya ketika yahwi, ya, pada posisi bergerak menuju sujud. Dan dia, yakni imam, tidak dibebani dengan kesalahan makmum yang mendahuluinya. Ya. Jika dia hendak mengingatkan untuk jangan sampai mendahului imamnya. Ya, tetapi adapun dilakukan dengan cara seperti ini menyelisihi sunnah. Kemudian tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika hendak sujud. Dan ini juga takbir ini diucapkan ketika bergerak menuju sujud, bukan ketika masih duduk di antara dua sujud, tetapi ketika bergerak menuju sujud. Jadi ingat, takbirat al-intiqalat itu dibaca pada pergerakan menuju rukun berikutnya. Jadi ketika bergerak dari duduk menuju sujud kedua, maka di situ ya tempatnya untuk bertakbir. Bukan ketika masih duduk ataupun ketika sudah sujud lagi, bukan. Kemudian summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Kemudian beliau melakukan yang demikian pada seluruh salatnya, hatta yaqdiyaha, hingga menuntaskan salatnya. Ini hina, yakni hatta yantahiya minha, hingga beliau selesai dari salatnya. Di sini pada setelah sujud yang kedua, yani thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, jadi ketika mulai mengangkat, yaitu mengangkat kepalanya setelah sujud yang kedua, ya, di sini dia bertakbir, ya, menuju rokaat berikutnya, rokaat yang kedua. Kemudian kita mengetahui bahwa termasuk di antara sunnah adalah adanya jalsah istirahah. Ya, jadi duduk singkat, ya, sebelum seseorang bangkit menuju rakaat berikutnya. Ini yang disilakan dengan jalsah istirahah. Dan baik, ini termasuk di antara sunnah. Jadi hukumnya mustahab. Nah, ketika seorang bangkit, ya, dari sujud, dia menuju jalsah istirahah. Ya, jadi di sini ketika mengangkat kepala, dia bertakbir. Kemudian duduk sebentar. Ya, kemudian bangkit. Maka takbir yang diucapkan hanya satu kali. Ya, jadi tidak setelah jalsah istirahah takbir lagi, tidak. Hanya ketika dia mengangkat kepala dari sujud yang kedua, kemudian duduk sebentar, ya, kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Jadi ingat bahwa takbir, ya, ketika bangkit menuju rakaat yang kedua hanya dilakukan satu kali. Sama saja dalam hal ini seorang yakni duduk istirahat sebentar ataupun ya seorang langsung bangkit dari sujud ke berdiri. Karena bisa jadi di sebagian mazhab ya menganggap tidak disyariatkan duduk istirahat, tetapi jasa istirahat ini tabit dari sunnah, sehingga semestinya seseorang untuk melaksanakannya meskipun hukumnya mustahab. Karena semakin seorang menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salat beliau, meskipun itu bukan sesuatu yang wajib hukumnya, hukumnya mustahab, maka semakin sempurna pahala yang didapatkan dari ibadahnya tersebut. Kemudian wa yukabbiru hina yakumu minat sintaini ba'dal julusi. Dan beliau pun bertakbir ketika bangkit, ketika berdiri, minat sintaini, dari rakaat yang kedua, ba'dal julusi, yakni setelah duduk. Duduk yang dimaksud di sini yakni al julus atau al jalsah litasyahudil awal. Ini duduk untuk tasyahud yang pertama. Jadi ini pada salat-salat yang di sana ada ya dua tasyahhudan, ya ada dua tasyahhud. Jadi beliau setelah selesai dari membaca ya doa tasyahhud awal, taib, maka beliau bertakbir, yakni pada bangkit menuju rakaat yang ketiga. Ya, setelah selesai di rakaat yang kedua dengan tasyahhud awal tersebut. Taib, ini terkait dengan takbir-takbir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Adapun terkait dengan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, maka sudah kita lewati pada tempat-tempat mana saja yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir ya mengangkat kedua tangannya, demikian juga ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala qawluhu fi hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu, idha qama ila as-salah, yani kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ila as-salah yukabbiru ila akhiril hadith. Pada hadis ini, hadis Abi Hurairah ini yang menggambarkan tentang bagaimana salat Nabi dan bagaimana beliau yakni membaca takbir pada salatnya. Fihi dalilun ala wujubi takbiratil intiqalat. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya takbir-takbir intiqalat, yakni perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Takbir intiqalat. Jadi sini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya. Dan jika kita perhatikan di sini bahwa yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Abu Hurairah di sini terkait dengan af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Dan para ulama ya mereka menyatakan bahwa hukum asal dari perbuatan ya itu mustahab. Baik. Adapun dari perkataan yakni perintah, maka misalnya wajib. Nah di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa di sini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya ya takbir-takbir intiqalat. Di mana mereka para ulama menyimpulkan bahwa sebuah perbuatan ya, artinya riwayat-riwayat yang di situ yang dibawakan perbuatan bukan perintah, bukan ucapan perintah dari Nabi. Jika hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mudawamah ya terus-menerus melakukannya. Ya, pada setiap salatnya beliau melakukan demikian. Ya, tidak pernah meninggalkannya. Menunjukkan ya bahwa hal yang demikian wajib, meskipun yakni itu sebatas perbuatan bukan perintah. Karena adanya qarina beliau tidak pernah meninggalkannya. Sehingga di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa ini dalil yang menunjukkan wajibnya takbir-takbir intiqalah. Wa huwa min mufradati mazhabi Ahmad wa ghayruhu min al-a'immati yara istihbabaha. Dan ini termasuk di antara mufradat dari mazhab al-Imam Ahmad, di mana para imam yang lainnya dari imam-imam yang tiga, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, berpendapat bahwa takbir-takbir intiqalah ini hukumnya mustahab atau sunnah. Istilah mufradat, ya, kalau dikatakan mufradat madhab fulan dari imam yang empat, maksudnya bahwa itu adalah, jadi pertama, ya, pendapat yang masyhur dari madhab tersebut. Ya, jadi bukan pendapat yang tidak masyhur, karena misal al-Imam Ahmad rahimahullah terkadang di dalam suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu pendapat. Pertama, bahwa itu adalah pendapat yang masyhur dari madhab tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa pendapat ini berbeda dengan yang masyhur, yang masyhur yang dikenal dari mazhab yang lainnya. Ini persyaratan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa pendapat ini berbeda, ya, dengan tiga a'imah mazhab yang lainnya, imam-imam mazhab yang lainnya. Oleh karena itu, kalau hanya berbeda dengan dua dari a'imah mazhab sebagaimana kita kenal, ya, mazhab yang mu'tabarah, ya, yang diperhitungkan dalam mazhab fikih itu ada empat, mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kalau hanya menyelisih dua atau satu dari kalangan mereka, tidak dikatakan sebagai mufradat. Nah, kita lihat di sini, dalam permasalahan ini, pendapat al-Imam Ahmad ini berbeda dengan pendapat tiga imam yang lain yang menyatakan sunnah. Kemudian, was-sahihu, dan yang sahih, yang benar, kata al-Imam Sa'di rahimahullah, mazhabu Ahmad, mazhab al-Imam Ahmad. Jadi beliau dalam hal ini menyelisihi jumhur. Baik, menyelisihi mayoritas ulama. Dan baik, terkadang suatu permasalahan, ya, di sana, ya, ada mayoritas di kalangan para ulama berpendapat demikian, ada sebagian kecil dari kalangan ulama yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda, dan dari sisi kekuatan hujjah, yaitu ada pada yang, yakni yang sedikit. Baik. Jadi tidak mesti dalam permasalahan ini ataupun yang lainnya pendapat jumhur yang lebih kuat, tidak mesti. Sehingga dibedakan antara jumhur dengan ijma. Ya, kalau ijma kesepakatan, tidak ada ulama yang menyelisihi. Adapun jumhur menunjukkan di sana ada sebagian dari para ulama yang berbeda pendapat. Jadi terkadang dalam sebuah permasalahan pendapat, ya, yang kuat itu pada sebagian dari mereka, bukan pada pendapat jumhur. Contoh misalnya dalam permasalahan ini, ya, al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menegaskan bahwa yang sahih, ya, adalah pendapat Imam Ahmad bersamaan beliau menyelisihi tiga imam yang lainnya. Kenapa? Lil ahadithi, berdasarkan hadis-hadis yang ada, wal hikamil kathirati fi dzalika, dan demikian juga hikmah-hikmah yang banyak, ya, dalam disyariatkannya takbir-takbir intiqalah ini. Kemudian wa huwa min sya'iris shalah, dan ini termasuk di antara syiar-syiar salat. Baik, terlebih tentunya pada salat-salat yang jahriyah, ya, yang diperdengarkan, ya, bacaannya. Akan nampak syiar ini. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala dzalika. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yudawim, yakni senantiasa, ya, melakukan yang demikian pada salat-salatnya. Huwa wa khulafa'uhu min ba'dihi. Demikian beliau lakukan dan demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah yang datang sepeninggal beliau. Jadi adanya mudawamah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salatnya dengan takbir-takbir ini menunjukkan bahwa ini perkaranya wajib. Waqad qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Khuwairits diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Nah, termasuk di antara tata cara salat yang beliau contohkan adalah beliau senantiasa membaca takbir-takbir intiqalah, dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicontoh. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kemudian sedikit contoh yang lain yang di sana pendapat sebagian kecil ulama itu yang dianggap lebih kuat dalilnya, contohkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram terkait dengan hukum khamr, apakah najis ataukah suci khamr, ya, atau minuman keras, alkohol dan semisalnya. Beliau menerangkan bahwa pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa khamr itu najis. Baik. Ini pendapat jumhur mayoritas. Menyatakan bahwa khamr najis. Yani zatnya. Sebagian kecil dari kalangan para ulama menyatakan bahwa secara zatnya khamr itu suci. Ya, adapun terkait dengan meminumnya jelas, yaitu haram. Ya. Apa dasar pendapat ulama yang menyatakan bahwa secara zatnya khamr itu suci, bukan najis? Kisah ketika turunnya ayat yang mengharamkan khamr secara mutlak. Di mana ketika itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in masih memiliki, ya, simpanan perbendaharaan di rumahnya. Maka ketika turun ayat yang mengharamkan secara mutlak, maka ditumpahkan khamr-khamr mereka hingga di jalan-jalan kota Madinah. Jadi tertumpah di jalan-jalan kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya, tertumpahnya khamr-khamr itu di jalanan. Nah, apa sisi pendalilannya? Ya, kita mengetahui larangan dan bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ini mereka orang-orang yang buang kotoran di tempat berteduh, ya, di jalanan, ya, di tempat orang berkumpul. Kenapa? Karena kotoran, maksudnya paham, ya, ya, baik itu kencing ataupun berak lebih-lebih. Karena ini tentunya akan menajisi dan akan tersebar. Ya, seorang menginjak kemudian dia pindah-pindah. Baik. Maka dilarang, bahkan dilaknat pelakunya. Nah, andai khamr ini najis, tentu ketika tertumpah di jalan-jalan seperti itu, akan terinjak-injak dan akan tersebar. Baik. Ini andai itu najis, tentu Rasulullah SAW akan mengingatkan mereka dengan peringatan yang keras. Sehingga dari sini saya menunjukkan bahwa secara zatnya khamr ini ya bukan termasuk benda najis. Ya. Adapun terkait dengan hikmah pengharaman khamr, ya, karena khamr akan merusak akal, ya, dan dengan sebab itu akan menjerumuskan seorang kepada berbagai bentuk pelanggaran, kemaksiatan, bahkan sampai pada tingkat melakukan pembunuhan dengan sebab itu. Dan termasuk di antara lima perkara yang Islam ya mendorong manusia untuk menjaganya, ya, yang disilakan ad-darurat al-khamsah, adalah penjagaan terhadap akal. Ya, penjagaan terhadap akal dari perkara-perkara yang merusaknya. Ya. Saya termasuk di dalamnya ya, selain khamr ya, segala perkara yang secara makna itu masuk ke dalam perkara ini, termasuk di antaranya apa? Narkoba ya, ya misalnya. Ini. Ya termasuk ya perlu untuk ta'awun kita bersama dengan pemerintah di dalam memerangi perkara-perkara yang semisal ini. Taibullahu ta'ala a'lam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.